시간다자원거세라 yang bisa nyanyi kita nyanyi nyanyi bareng. Aku tak ingin kau menangis bersedih. Sudahi air mata darimu. Yang aku ingin hadir diriku dan menghapus dukamu sayang. Karena bagimu kau kehormatanku. Dengarkan aku nyanyi bareng. Hanya satu baik-baik sayang, ada aku untukmu. Hanya satu pintaku, tubuhmu dan tidurmu. Baik-baik sayang, ada aku untukmu. Keinginan akan aku lakukan sekuat semampuku sayang. Hanya bagiku kau kehormatanku. Dengarkan gerakan aku. Hanya satu pintaku untukmu. Baik-baik sayang, ada aku untukmu. Sebelah sini. Hanya satu baik-baik sayang, ada aku untukmu. Hanya satu pintaku untukmu dan hidupmu. Baik-baik baik sayang, karena aku untukmu. Hanya satu pintaku untukmu dan hidupku. Baik sayang, ada aku untukmu. Hanya satu pintaku di siang dan malammu. Baik-baik sayang, aku untukmu. Tepuk tangan yang meriah buat Zera dan juga Bekolang.